السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن الله عز وجل تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda: "Idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfath wala yaskhab, فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَكُلْ إِنِّي مُرْءٌ صَائِمٌ". Maka barang siapa di antara umat manusia yang dalam keadaan berpuasa, maka jangan melakukan ar-rafath, dan jangan sekali-kali melakukan as-sakhab. Yang dimaksud dengan rafath, kata para ulama, kullu qawlin qabih, berbagai macam perkataan-perkataan yang jelek, perkataan-perkataan yang keji. Wassakhab, kata para ulama, as-siyah wal-bajij, menaikkan suara, berbuat gaduh, berkelahi. Maksud dari hadis di atas, apabila kalian dalam keadaan berpuasa, jangan membuat gaduh, jangan berkata kotor, dijaga lisannya, dijaga perkataannya dari perbuatan-perbuatan dusta. Fa in sabahu ahadun aw syatama, kebalikannya kalau anda dijela, kalau anda dicerca, aw qatalahu, atau anda diajak untuk berduel, adu badan, maka katakanlah kepada orang tersebut, inni shaim, aku dalam keadaan berpuasa, yang dilarang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dari hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya puasa itu tidak hanya menjaga dari lapar dan dahaga saja. Puasa bukan hanya menjaga diri kita dari badan nafsu syahwat dan gejolaknya birahi. Bukan hanya itu, akan tetapi puasa juga menjaga berbagai macam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diharamkan pula melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu, mulut berpuasa dari perkataan keji, begitu pula mata berpuasa dari memandang gambar-gambar yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu di medsos, media-media sosial, telepon genggam, laptop, ataupun komputer-komputer yang antum punya, maka mata pun juga dijaga di dalam memandang aurat-aurat perempuan ataupun wanita. Begitu pula telinga kita dijaga, begitu pula tangan kita dijaga di dalam menjalankan ibadah puasa. Jangan sampai berbuat curang di dalam jual belinya. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik, yang bagus ditampakkan, yang jelek ditimbun di bawah. Maka tangan dijaga dari berbuat khianat, dari berbuat curang, dari berbuat penipuan kepada umat manusia. Kalau tidak, maka kita masuk dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal-'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan dari pahala puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Kenapa pahalanya hilang? Dirusak atas perkara-perkara yang membatalkan pahala ibadah puasa kita, terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, idza lam natruk as-sab wasyatm wal-la'n, maka barang siapa di antara kita yang masih tidak bisa meninggalkan celaan, cercaan, perkataan jelek kepada orang yang lain, menghina, kemudian menghardik, terlebih lagi melaknat keluarga, sanak famili, apalagi bapak, ibu, dan kedua orang tua, fasyamukum fi hatar, maka puasa yang telah anda lakukan dalam keadaan kritis di bulan Ramadan. Wa idza lam natruk al-ghibah wan namimah wal fitnah bainan nas, dan kalau kita tidak meninggalkan di bulan ini fitnah, kemudian menghibah, kemudian namimah, mengadu domba di antara sesama saudaranya, maka dikhawatirkan kita masuk dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yada qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, perkataan palsu, berbuat keji, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan lapar dan dahaga anda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan amal ibadah puasa yang kalian lakukan, karena percuma amal ibadah tersebut. Hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala masih diterjang, wal'iyadhu billah. Oleh sebab itu, bagi kaum muslimin yang kita berada di penghujung akhir di bulan suci Ramadan, masih tersisa kurang lebih 1 atau 2 malam, kita kembali memperbanyak istighfar. Kita kembali memperbanyak membaca Al-Quran. Kita kembali mengingat dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali mengeluarkan sedekah. Kita tidak lupa untuk mengeluarkan zakat dan amal-amal kebaikan. Bersilaturahmi. Menyambung tali hubungan persaudaraan. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan dari sisa malam witir, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan 1 malam yang lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar yang diperintahkan kita untuk mencarinya di 10 hari witir dan ganjil di bulan suci Ramadan, di mana pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turunnya berbagai macam dan seluruh para malaikat, begitu pula Jibril, untuk mengatur perkara umat manusia. Sampai-sampai kata para ulama, ka'adadil hasa, pada malam Lailatul Qadar para malaikat turun ke muka bumi, jumlah mereka sebanyak kerikil yang ada. Maksudnya banyak sekali di antara malaikat yang turun menyalurkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yang menjalankan berbagai macam amal ibadah di malam itu, di mana barang siapa yang menjalankan sebuah ibadah pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala kategorikan dia ibaratnya seorang manusia yang menjalankan ibadah selama 83 tahun lamanya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafur. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، في dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 5 di antara para sahabat, di antara mereka Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, kemudian Anas ibn Malik, kemudian Malik ibn Huwairith, kemudian Ka'ab ibn Ujrah, kemudian Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. 5 di antara para sahabat mereka seluruhnya meriwayatkan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'id al-mimbar, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam pada suatu ketika beliau naik di atas mimbarnya. Mimbar Nabi terdiri dari 3 derajat. Ketika beliau sudah berdiri di atas derajat yang kedua, di hadapan kaum muslimin, di hadapan para sahabat, tiba-tiba Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan amin sambil menganggukkan kepala beliau. Kemudian amin, kemudian amin. Ammana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamini di atas mimbarnya sebanyak 3 kali. Melihat pemandangan tersebut, para sahabat heran. Tidak biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang seperti itu. Ketika selesai dari khutbahnya, Nabi alaihi salatu wasallam turun dari mimbar, ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ra'aitu madza sana'at?" Wahai Rasulullah, kami melihat apa yang engkau berbuat. Aman, summa aman. Engkau mengaminkan, kemudian mengaminkan, dan mengaminkan sebanyak 3 kali. Alaman aman, apa yang engkau aminkan? Apa yang engkau aminkan? Nabi alaihi salatu wassalam kemudian menjawab, atani Jibril alaihi salatu wassalam. Aku didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepadaku, "Raghima anfu mri'in dzukirta 'indahu falam yusalli 'alayk." Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, sungguh celaka, sungguh binasa, sungguh rugi seorang hamba yang ketika disebutkan namamu, dia tidak bersalawat kepada engkau. Katakan amin. Fakultu amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Dan ini merupakan doa bagi Nabi alaihi salatu wassalam dari beliau kepada kaum muslimin yang ketika disebutkan nama Muhammad alaihi salatu wassalam, dia pelit, dia kikir, dia sombong, tidak mau mengucapkan doa dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi pun mengucapkan amin. Ini amin yang pertama. Kemudian amin yang kedua, sabda beliau, faqala raghima anfu mri'in adraka waladaihi aw ahadahuma falam yudkhiluhu aljannah. Sungguh celaka, sungguh binasa, sungguh rugi seorang hamba ketika dia mendapatkan kedua orang tua. Ketika dia mendapatkan kedua orang tua atau salah satu di antara mereka, baik bapak maupun ibu, ataupun kedua-duanya tidak mampu menjadikan hamba tersebut masuk ke dalam surga. Karena kenapa? Selalu mengecewakan hati orang tua. Tidak pernah berbakti kepada bapak dan ibunya. Selalu mencela, mencerca kedua orang tua kita. Maka katakanlah amin. Fakultu amin. Aku ucapkan amin. Dan ini merupakan doa dari Nabi dan Malaikat Jibril alaihimassalam kepada umat manusia yang tidak tahu berbuat baik kepada kedua orang tua atau salah satu di antara mereka, yang mana dengan perbuatan tersebut dia tidak mampu untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara kebaikan berbakti kepada kedua orang tuanya. Katakan amin. Maka Nabi pun alaihi salatu wassalam mengamini doa Jibril alaihi salam. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, faqala rahima an fumrin adraka ramadhan falam yughfar lahu. Sungguh celaka, sungguh binasa seorang hamba yang ketika masuk di bulan Ramadhan kemudian keluar dari bulan tersebut tidak mampu membuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka katakan amin. Fakultu amin. Maka Nabi pun mengucapkan amin. Dan ini merupakan doa dari beliau alaihi salatu wassalam bagi umat manusia yang tidak bisa mengambil peluang emas di bulan suci Ramadhan, yang tidak bisa mengambil kesempatan untuk menjalankan berbagai macam amal ibadah yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan pahala dan ganjaran amal ibadah mereka. Maka katakan amin. Dan Nabi alaihi salatu wassalam pun mengucapkan amin. Oleh sebab itu para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak bertaubat di bulan Ramadhan, maka kapan kita akan bertaubat? Kalau kita tidak pernah beristighfar di bulan Ramadhan, maka kapan kita akan istighfar? Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran di bulan Ramadhan, cuma dijadikan sebagai pajangan saja. Alhamdulillah kalau dibersihkan Al-Quran di bulan Ramadhan, cuma dijadikan sebagai hiasan, maka kapan kita akan membaca Al-Quran? Kalau kita tidak mengingat Allah, kalau kita tidak salat tarawih, kalau kita tidak qiyamul lail di bulan Ramadhan, maka kapan kita akan melakukan qiyamul lail? Maka dari sisa dua hari ini, kita anjurkan kepada para hadirin untuk kembali bersemangat memompa amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari zikir, membaca Al-Quran, sadaqah, amal jariah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan dengan datangnya di bulan Ramadhan, kita dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana وكنا عذاب النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين ثم أقيم الصلاة.